peraturan-peraturan, hukum-hukum, undang-undang yang dibuat oleh suku-suku ini kita tidak tahu. Kemudian irji'u ila kitabillahi wa sunnah, kembalilah kepada Al-Kitab dan As-Sunnah. Ila untuk itu dan istimewa wawih dalam muslimin. Kalau kamu menginginkan persatuan dan juga kalau kalian menginginkan bersatu dan juga persatuan kaum muslimin. Falam yattahi ila muslimuna illa ala hadha. Ini kita harus perhatikan. Asy'ari mengatakan kaum muslimin tidak akan bisa bersatu kecuali dengan ini, dengan kitab dan as-sunnah. Tentu Al-Kitab dan As-Sunnah yang sesuai, yang diajarkan, yang diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya, bukan sesuai dengan hawa nafsu orang-orang perorangan jahat. Kita kembalikan kepada apa yang dipahami oleh Allah dan oleh Rasul dan sahabatnya dulu. Kemudian kita katakan, kemudian saya mengatakan illa ala wihdatil aqidati wa wihdatil marja, kecuali mereka ini bersatu di dalam aqidah, mereka juga bersatu di dalam makhluk rujukan. Rujukan ini apa? Al-Kitab dan As-Sunnah. Wawalamu bima anzalallah, yaitu di sumber tadi adalah berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Wawih datu iadati, dan juga satunya kepemimpinan. Nah ini juga kita harus perhatikan. Cukup pemimpin yang satu. Jangan kita membuat kelompok sendiri, kita baikkan pemimpin yang lain. Jangan. Dengan senikahnya kita baikkan ini, baikkan ini, baikkan ini. Kita akan bersatu dengan sendiri. Wadah tidak bisa diwakil hati di wali amri muslimi, yaitu dengan cara memberikan dan taat kepada wali amri, kepada pemerintah kaum muslimi, pada pemimpin kaum muslimi. Hadal dari wahid amal muslimi, inilah yang menyatukan antara kaum muslimi. Amakala Nabi SAW, sebagaimana sabda Nabi SAW, inna Allah yatawalah tukulah. Allah Subhanahu wa Taala itu mengikuti kalian dengan tiga anak tiga perkara, dan ini dulu sudah kita ambil di masalah yang jauh ketiga. Apa yang dikatakan oleh nanti kita dalam doa? Anak dulu wala tusyriku bihi syai'an, engkau beribadah kepada yang kepada Allah dan kamu tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apa pun. Wa anta asimu bihamdillahi jami'an wala tafarraqu, dan kalian berpegang teguh dengan tali Allah seluruhnya, tidak ada pengecualian. Tali agama Allah kita amalkan seluruhnya, wala tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah. Wa anta asahu man wallahu wa'ahu man wa'ahu, dan kalian harus saling menasihati kepada orang yang Allah jadikan dia mengurusi perkara kalian. Maksudnya apa? Yang Allah jadikan dia itu pemimpin kalian. Kalian harus saling nasihati. Zinul Zegu pemimpin mana? Kalau kita dapatkan kesalahan, bukan dengan cara apa? Dengan cara menulis di media sosial, diumbar layak-layak ramai begitu, atau dengan cara dia bersatu berkumpul untuk menggembar-gemborkan apa yang dia inginkan di layak ramai, ini salah. Tapi berikut kita bicara empat mata, kita bicara. Jadi kita juga harus benar-benar memperhatikan apa yang diajarkan oleh Rasul kita Rasulullah SAW dan hadis tersebut. Inna Allah yang telah mengatakan ini dengan kata yang muslim dan muslim. Mungkin hanya ini apa yang mampu saya sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Semoga yang ini bermanfaat untuk diri saya pribadi dan juga bagi antum semua, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah senantiasa memudahkan kita dalam mencari ilmu dan mengamalkan